It's me, Dewi Persi. Goyang sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah. Aku suka perlakuanmu, perhatian pada diriku. Aku suka caramu perlakukan diriku. Aku suka sifat perhatian padaku. Aku suka dengan sifatmu, pengertian pada diriku. Sampai bersama membuatku bersyukur dengan sifatmu, dengan sifatmu. Saat bersama membuatku merasa bahagia. Saat bersamamu kau membuat hati ini jadi suka. Suaranya suka. Suka.